على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الشارح حفظه الله تعالى وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور ويرون ذلك ذلة وأما الإسلام فإنه أمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم أو عندهم ظلم للناس يصبر عليهم لأن في ذلك مصالح للمسلمين لأن اسم في ذلك مصالح للمسلمين اسم لأن ومصالح للمسلمين وفي الخروج عليهم مضار sama ma'tub ke isim ana mu'akhir madarra madarra lil muslimina a'zamu minal mafasidi a'zama minal mafasidi allati fil baqa'i ala ta'atihim ma'an hirafihim alladhi la yukhrijuhum 'anil islami hadhihi al qa'idatul 'azimatu allati ja'a biha al islamu fi hadzal amri al 'azimi wa amma ahlul jahiliyyati kama sabaqa لا يرون انعقاد ولاية ولايتين ولا يرون سمعا ولا طاعة boleh juga karena wilayah loyalitas ya kalau wilayah kekuasaan ini wallahu alam kayaknya wilayah benar ya enggak ada keterikatan dengan loyalitas itu wilayah terus lanjut wa misluhum al umam al kafiratu al ana alladzina yaquluna bil hurriyati wad dimokratiyati dimokratiyati madza takunu mujtama'atihim mujtama'atuhum al'ana hamadiyatun fahimiyatun qattun wa salbun wa fasadun a'radun mudaf fasadu a'radin Wasarun wattirabu amnin wahum daulun kubra jamak daulah dualun wahum dualu kubra dualun kubra terus wahum dualun kubra wa indahum aslihatun wa indahum madmaratun mudammiratun lakin halatuhum halatun bahimiyatun wal iyadu billahi li annahum baquna ala ma kanat alayhi al jahiliyatu na'am bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd ini pertemuan ketiga di permasalahan ketiga ya. Jadi panjang ya. Ya, apa kedua di permasalahan ketiga? Ketiga kalau enggak salah. Hah? Ya kedua. Ah inilah wahadar farq. Farqu ma baina ahli al-jahiliyah wa ahli al-islam fi mas'alati wulatil umur. Ini perbedaan antara ahli jahiliyah dan ahli Islam pada permasalahan wulatil umur. Ahlul jahiliyah la yarawna ta'ata li wulatil umur. Ya. Ahlul jahiliyah enggak menganggap adanya ketaatan kepada wulatul umur. Wulatul umur al-muslimin. Wa yarawna dzalika dzillatan, mereka menganggap itu sebagai sebuah kehinaan. Wa ammal Islam fa innahu amara bi ta'ati wulatil umuri al-muslimin. Sedangkan ya, Islam memerintahkan untuk mentaati ulatul umur al-muslimin. Wa in kana indahum syai'un minal fisqi fi anfusihim. Walaupun ada kefasikan ya di ulatul umur, kefasikan ya, bukan kekufuran, kefasikan. Makanya kita tidak nafikan adanya para salaf yang tetap menyarankan atau menasihati untuk taat kepada Hajjaj bin Yusuf yang dikenal zalim sekalipun. Ya. Memang ada ulama yang mengkafirkan Hajjaj. Namun ada bersabar mereka, menyerukan sabar. Kenapa? Fasiknya itu untuk dia. Ya, fasiknya itu keburukannya untuk dia. Taib. Tapi kalau ngelawan keburukannya untuk semua. Paham gak sini? Ya. Dahulu ada ulama yang menyerukan, bahkan dari kalangan tabi'in, menyerukan perlawanan pada Yazid bin Muawiyah. Namun kita dapati banyak juga ulama salaf yang menyerukan sabar. Ya. Nah, ini juga di masa Imam Ahmad demikian. Ya, banyak orang yang menyerukan untuk melawan siapa? Al-Ma'mun. Namun Imam Ahmad lihat maslahatnya, dam-dam gitu. Darah-darah. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Au indahum zulmun linnas. Atau kalau mereka memiliki kezaliman, kezaliman ini yang ya kalau sekarang KKN lah ya. Ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kezalim sekalipun selama enggak melakukan kekufuran. Ya, kesyirikan. Ya, sekularisme, pluralisme, yusbaru alaihim. Tetap yusbaru alaihim, bukan yasbiru alaihim. Yusbar. Itu tetap bersikap sabar. Ya. Karena mau ngapain ngelawan juga mudarat. Ya, makanya kata Abdullah bin Umar ketika Yazid bin Muawiyah diangkat, kata Abdullah bin Umar, ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah di Al-Musannaf, "In kana khairan radina wa in kana syarran sabarna." Kalau dia baik kita ridho, kalau dia buruk kita sabar. Ya. Dan buruknya ini buruk zalim ya, bukan kufur. Nah. Taib. Dan adapun di masa salaf enggak dikenal tuh ada pemimpin yang sampai melakukan jadi kuburiun gitu, enggak ada. Ya, enggak ada. Taib. Atau yang yahkum bi ghairi ma anzalallah tuh enggak ada. Ya, semuanya hatta makmun sekalipun. Makmun. Mana lagi tadi? Li anna fi dzalika masaliha lil muslimin, karena demikian masaliha itu kho isim anna muakhir. Antum perhatikan kalau setelah anna itu harfu jar setelahnya itu berarti khobarnya. Ya, inna fi dzalika la ibratan gitu. Baik. Karena yang demikian terdapat maslahat buat kaum muslimin. Nah, itu Imam Ahmad memandang maslahat ketika Imam Ahmad didatangi oleh rakyat yang sudah muak sama Ma'mun. Ya, ayo ngelawan. Kata Imam Ahmad, dam-dam. Maslahatnya lebih besar bertahan di bawah kekuasaan Ma'mun yang Mu'tazila daripada ngelawan. Ya, kalau ngelawan apa? Darah. Taib. Wa fil khuruj alaihim madarra lil muslimin. Nah, kalau khuruj itu bukan maksudnya khuruj kayak si Fakhruddin dulu jamaah tabligh. Fakhruddin dan jamaah tabligh kan ngakuan tuh. Jangan saya aja dituduh kalau jamaah tabligh. Fakhruddin juga. Khuruj di sini ya. Khuruj alaihim, khuruj ala maksudnya berontak. Ya. Wa fil khuruj alaihim madarra lil muslimin a'dama minal mafasid. Ya, khuruj kepada mereka itu mudaratnya besar bagi kaum muslimin. Yang lebih besar minal mafasid daripada keburukan allati fil baqa ala ta'atihim. Ya. Ya, daripada mudarat tetap bertahan di bawah kepemimpinan mereka. Ma'an hirafihim allati la yukhrijuhum minal Islam. Yaitu dengan catatan ini, inhirafihim, penyimpangan mereka wulatul umur itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Hab gitu, hab anggap ulatul umur itu mau keluar dari Islam. Keluar dari Islam sekalipun enggak tanggung-tanggung ini memang aslinya kafir kayak Macron. Tawan itu Macron enggak? Bukan mercon, Macron. Ah iya, presiden Perancis. Itu manhajnya apa itu? Sufi, Ikhwani, Haroki atau apa itu? Dia memang kafir. Ya, dia kafirnya itu di mata Nasrani, kafir itu kafir error lagi. Sekuler. Jadi sekularisme itu masalah bukan cuma di Islam, di semua agama. Bahkan dahulu sekularisme itu muncul pertama kali dari kekecewaan terhadap gereja. Akhirnya mereka keluar dari prinsip-prinsip Injil. Makanya antum saksikan orang Nasrani kok gila dia ya. Ngeledek agamanya sendiri gitu. Ya. Di Amerika itu biasa simbol-simbol agama dilecehkan. Ya, Dio ya, tahu nih Dio. Ada band namanya Bad Religion. Ya. Namanya aja Bad Religion. Itu negeri mana, di mana? Amerika. Amerika itu biasa itu mereka pakai simbol-simbol ngeledek agama, pakai salib terbalik. Salibnya dibalik gitu. Ya. Kenapa ini lahir dari tadi liberalisme yang bermuara dari sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Intinya ingin memisahkan kehidupan bernegara dengan beragama atau agama dengan urusan keduniaan. Yang mereka punya ILL sekarang adalah jangan bawa-bawa agama lah. Itu sekulerisme itu. Emangnya apa urusan kita dari mau tidur sampai mau mati, dari mau tidur sampai bangun lagi 24 jam. Kalau waktu itu 100 jam, 100 jam ditaruh, apa urusan kita yang bisa lepas dari agama? Ada enggak? Enggak ada kan? Antum mau urusan dunia aja deh. Mau urusan apa? Semuanya diikat sama agama. Jadi pegawai ada norma agama. Enggak boleh tidur di waktu jam kerja. Karena antum digaji 8 jam per hari misalkan. Itu kan ada norma agama ya? Ya, antum lagi di perjalanan, ada norma agama, ada cewek cakep, ya, buka aurat, ada norma agama mengatur. Ngodul basor. Dan seterusnya, mana kehidupan mana kita yang bisa lepas dari agama? Enggak ada. Akhirnya? Enggak ada. Enggak ada. Semua kita diikat dengan agama. Ya, udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Enggak bisa. Ini jangan bawa-bawa agama dah. Itulah ainul almaniyah. Itulah inti dari sekulerisme. Kalau sekarang lebih ngeri lagi narasinya. Jangan mabuk agama. Yang mabuk betulan siapa? Agama itu enggak bikin mabuk. Justru ya apa agama itu kontra dengan hal-hal yang memabukkan. Ya enggak? Tapi dalam agama kita orang yang mabuk dihukum, dicambuk, ya, ditangkap, ada keharamannya, semua yang terlibat dalam dunia mabuk. Nah, kembali lagi ke awal tadi, ya, itu Macron, dia Nasrani tapi sekuler. Artinya kalau mau jujur-jujuran, pendeta aja nyesatin dia itu. Nah, demikianlah gambaran pemimpin kaum muslimin di Perancis. Ada gak orang Islam di Perancis? Banyak. Benzema? Wah haji? Emangnya dia apa? Ya. Benzema orang Perancis kan? Wah haji orang Perancis. Duh beneran loh. Emang saya gak tahu apa. Siapa lagi tuh? Yang senyum mulu. Hah? Kante ya, yang senyum mulu. Ya, ya itu orang Perancis kan? Siapa? Pogba. Apalan antum pada anak. Ah, itu. Dulu siapa tuh? Zidane. Zidane itu juga Muslim ya? Muslim enggak? Muslim. Wah, Muslim ya bukan? Muslim. Ah. Oh itu. Apa? Masih ragu. Muslim ya? Hamus tuh. Lihat. Banyak kaum Muslimin. Ya. Dulu saya punya tetangga orang Perancis, keturunan Itali. Tetangga di mana? Bukan di sini maksudnya. Ya. Di Makbar punya tetangga orang Perancis, bule. Muslim dia. Anaknya dibawa semua ke Makbar. Ya, istrinya, anak-anaknya. Orang Perancis, tapi enggak bisa keluar dari kewarganegaraan Perancis, susah katanya. Mau jadi WNY, warga negara Yaman, tapi enggak bisa-bisa. Banyak kaum muslimin di Perancis. Taib, Macron gimana? Ini lebih gila nih dibanding Hajat bin Yusuf nih. Tapi kalau ngelawan, gimana kira-kira? Nggak ngelawan aja kayak begini? Nah. Makanya ya, engkar terhadap penguasa yang zalim itu la yastalzim, tidak mengharuskan ngelawan. Ingkari-ingkari aja. Imam Ahmad mengingkari. Makmun mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad mengingkari. Namun Imam Ahmad diserukan untuk melawan, Imam Ahmad melihat dam-dam darah-darah. darah-darah. Ya. Makanya kalau ada seruan, ayo kita ngelawan, lihat. Nah, itu udah error. Ngelawan. Mau ngelawan mau pakai apa? Mau pakai apa ngelawan? Memburuncing. Ya. Mau pakai apa? Kecuali antum jangan analogikan. Oh, dulu zaman dulu pakai bambu runcing itu jihad difa namanya. Jihad difa. Jihad kan ada dua, difa dan hujum. Difa itu apa sih? Bertahan ketika diserang, dijajah, diagresi. Hujum apa? Menyerang. Nah, kalau jihad difa ketika diserang itu enggak berlaku lagi syarat-syarat jihad hujum. Adanya izin ulil amri, adanya izin orang tua, punya kekuatan, enggak. Kalau antum ini yang masih muda-muda, kalau jihad hujum wajib izin orang tua. Ya. Wajib izin. Nah, muslih izin ke bapaknya. Enggak dikasih totonya. Ngambek guling-guling. Aduh. Nah, kalau jihad difa enggak berlaku. Di antaranya syaratnya tadi apa? Punya kekuatan. Nah, kaum muslimin di Indonesia, Bung Tomo, ya, siapa lagi, pahlawan-pahlawan kita, Mujahidun, Kapiten Patimura, itu bukan kafir dia, dia muslim, ya, itu distorsi itu, mana ada Patimura kafir, antum bayangin ya, kalau ada nih, Ambon yang kafir, ngapain dia ngelawan penjajah, orang dia masuk Kristen aja lewat penjajah. Apalagi distorsi itu, sanadnya itu enggak ada, palsu kalau dikatakan Patimura itu bernama Patimura. Bahkan dia namanya siapa? Ahmad Palupesi. Orang asli Maluku muslim. Ya, dan dia melawan penjajah yang kafir. Banyak itu, Sisingamangaraja. Ya. Terdistorsikan dia adalah non-muslim. Siapa lagi? Ya, Imam Bonjol mana ada disebut non muslim, memang muslim. Aduh, gimana tuh? Orang pakai sorban kok enggak pernah lihat duit gocengan ya? Masa Imam Bonjol di siapa yang bilang dia kafir? Parah dia nih. Imam Bonjol emang enggak ada yang bilang kafir. Justru yang ada gerakan-gerakan ya, modernisme yang ingin menggugat status kepahlawanan Imam Bonjol. Kenapa? Karena dianggap sebagai simbol Wahabi perdana di Nusantara. Ya. Tapi barakallahu fiik. Imam Bonjol itu murid dari Haji Miskin. Haji Miskin ulama Minang yang belajar ke Arab Saudi. Di Arab Saudi dia kenal tauhid yang benar, Islam yang benar, kenal sunnah, dikenal akhirnya semangat jihad. Di negeri dia tahu ada penjajah-penjajah kafir, dan dia tahu di negeri dia orang-orang yang gulat gulu terhadap fanatikus adat, apa adat, orang-orang yang muta'asif fanatikus adat itu luar biasa hegemoninya. Haji Miskin pulang berkolaborasi dengan Tuan Kunan Renceh, punya pengikut nama Imam Bonjol. Nah, itu dia akhirnya jadilah perang Padri, perang lawan dua, lawan penjajah kafir, satu lagi lawan para gulat, orang-orang yang gulat. Gulat itu dari kalangan adat ya. Jangan dibilang orang-orang Sumbar itu menabrak syariat semua. Ada yang gulatnya, yang gulatnya itu yang ekstrimnya itu yang kokoh, pokoknya apa adat mesti begini. Hah? Adat mesti begini. Di antaranya apa? Warisan perempuan lebih banyak. Dio ini orang Minang nih. Dio, kampung antum adatnya gitu enggak? Antum gitu juga. Oh, berarti ini dia yang diperangi sama Imam Bonjol. Ah. Iya. Ada yang gulatnya itu. Ya. Perempuan lebih banyak, terus laki-laki yang dipinang ya, atau apalah gitu, ya, lupa saya, ya, pokoknya seperti itulah, ya. Dan ini kan gulu, menyelisih syariat. Ini yang diperangi oleh Imam Bonjol. Nah, mereka itu berupaya untuk membangun image Imam Bonjol itu demikian, demikian, demikian. Ya, buruklah stigmanya. Tempo, majalah Tempo dahulu, kira-kira 15 tahun lalu dia mengangkat hal ini. Tempo antum tahu sendiri kan, Gunawan Munak Muhammad. Enggak ngerti ya pada ya, mungkin Rian ditahu nih. Ya, ngerti ya, dulu Gunawan Muhammad redaktornya, gimana permusuhan dia terhadap Islam. Ya, ini kok gak ngerti ya. Nah, siapa ngerti Muslim? Enggak, aduh. Saya ngomong ini. Hah? Oh, YouTube, Instagram. Ya, artinya seperti itu. Ada upaya untuk ya, melemahkan status kepahlawanan Islam. Ya, status kepahlawanan Islam dari Imam Bonjol. Kita kembali lagi tadi ya. Kalau kaum muslimin melawan Belanda, enggak ada kekuatan, itu bukan memberontak karena Belanda penjajah, bukan pemimpin. Paham gak sini? Bukan pemimpin. Jadi dia penjajah. Maka jihad difa. Ya, infiru khifafa wa siqala, dalam keadaan berat atau ringan. Lawan ketika mereka sudah nyerbu. Ya, sudah nyerbu, datang melawan. Jadi ya, Bung Tomo yang cuma dengan semangat, dengan bambu runcing melawan agresi militer Inggris yang luar biasa. Inggris waktu itu. Ya. Nah, itu bukannya menyalahi syariat, enggak, karena mereka jihad, jihad difa. Paham enggak sini? Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, man hirafim allati la yukhrijuhum min al-islam, yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, bagaimana dengan Ma'mun ya ikhwah? Ma'mun. Ma'mun itu berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Abi Duat ya. Nah, Ibnu Abi Duat dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Abi Duat itu ibaratnya menteri agamanya Ma'mun nah. Ya, yang mempengaruhi Ma'mun dan memang dia kuat sekali pengaruhnya. Sementara Ma'mun dikafirkan enggak? Tidak. Ya, kenapa? Karena perkara ini perkara yang khafi, bukan yang jeli. Ya. Ibnu Abi Duat dikafirkan. Dikafirkannya Ibnu Abi Duat dikutip oleh Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah beliau. Tabarakallahu fikum. Ya. Beda ya, kekufuran Ibnu Abi Duat, ya, kekufuran Al-Ma'mun itu dengan kekufuran Kuburiyun. Beda. Ya. Paham gak sini? Nah, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Dan juga kalau kita mau menganggap ya, oh berarti Ma'mun itu kufur. Ini pendapat Ma'mun itu kurang lebih ada di orang-orang Asy'ari saat ini. Walaupun berubah, bergeser. Kalau Ma'mun dulu mengatakan Al-Qur'an makhluk laisa kalam Allah. Al-Quran makhluk bukan kalam Allah. Kalau orang-orang Asy'ari saat ini mengatakan apa? Mengatakan pendapat Mu'tazilah ketika Ma'mun lengser. Ketika Ma'mun lengser, orang-orang Mu'tazilah masih gentayangan. Namun narasi kampanye mereka terhadap makhluknya Al-Quran tidak sesorohah, setegas ketika Ma'mun berkuasa. Kalau saat itu mengatakan Al-Quran kalam Allah, Al-Quran makhluk bukan kalamullah, ya enggak? Sampai-sampai siapa yang berpendapat dengan ini dihukum, Imam Ahmad salah satunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, di saat Ma'mun lengser, Mu'tazilah masih tetap eksis. Nah, eksisnya mereka tentu enggak berani lagi kayak tadi. Tapi mereka punya pemahaman yang kata Imam Ahmad ini lebih buruk daripada Mu'tazilah sebelumnya, yaitu pemahaman lafdiyun. Ini dikutip oleh para ulama, diantara oleh murid Imam Ahmad, ya, yaitu Al-Imam Harb Al-Kirmani, rahimahullah ta'ala. Al-Harb Al-Kirmani mengutip pendapat Imam Ahmad, bahwasanya orang-orang ini disebut dengan lafdiyun. Apa itu lafdiyun? Yang berupaya mengelabui umat, dan ini diadopsi oleh orang Asy'ari saat ini. Itu mereka mengatakan apa? Lafadz saya makhluk. Lafadz saya makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Ketika saya melafadzkan Qur'an, makhluk atau bukan? Makhluk. Al-Qur'annya kalamullah. Ngerti gak sini? Spidol papan tulis makhluk. Saya tulis di spidol ayat Al-Qur'an. Al-Qur'annya kalamullah, berarti yang saya tulis makhluk, kan spidol makhluk. Itu pena apa namanya? Tinta makhluk. Papan tulis makhluk, berarti makhluk. Itu pendapatnya orang Asy'ari saat ini. Yang kata Imam Ahmad, ini lebih buruk daripada Mu'tazilah sebelumnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait hal ini apa? Al-Qur'an kalamullah. Suara kita makhluk bukan? Makhluk enggak suara antum? Tuhan suara antum. Sifat sifat Allah bukan makhluk, ya enggak? Makhluk. Bibir kita makhluk enggak? Rongga-rongga mulut kita yang mengeluarkan huruf hijaiyah makhluk bukan? Makhluk. Tetapi ke kita ketika kita melafadzkan Qur'an, lafaz tersebut kalamullah bukan makhluk. Ya. Lafaz tersebut kalamullah. Tadi Nabil bacain ayat Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Suara Nabil tuh kalamullah, bukan makhluk. Nabil sedang melafadzkan kalamullah. Jadi yang Nabil lafadzkan kalamullah, bukan makhluk. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Allah berfirman di surah At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin." Dan jika ada seorang dari musyrikin istajaroka minta suaka perlindungan kepada engkau sementara, fa'ajirhu, beri dia perlindungan, kasih dia tempat, ya, dengan syarat dia mentaati peraturan tinggal di negeri kaum muslimin sementara ini, supaya apa? Kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari mana dia bisa dengar? Ya, dari tilawah qiraah Al-Qur'an yang dilantunkan oleh kaum muslimin. Makanya para ulama salaf di antara As-Sabuni di kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis mengatakan, lafaz ya, qori, lafaz orang yang membaca Al-Qur'an. Yang tulisan-tulisan Al-Qur'an yang ada di mushaf, yang ada di lauh, di papan-papan hafalan anak kecil, itu semua kalamullah, bukan makhluk. Paham gak sini? Ya. Orang-orang Asy'ari mengatakan apa? Makhluk. Loh, mushaf aja 30 juz nih. Ini ada mushaf nih 30 juz. Mereka sebut apa itu? Kertas makhluk. Ada tinta-tinta makhluk. Makhluk. Karena mereka meyakini yang namanya kalamullah bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Jadi kalamullah kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa? Telepati antara Allah ketika Allah membacakan kalamullah dengan Jibril. Jadi kalamullah yang ada suaranya dulu azali, kata orang Asy'ari, udah enggak ada lagi. La yatajazza, enggak berbilang-bilang, enggak berbagi-bagi. Udah dahulu. Habis itu, ketika hadir Jibril ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW 30 juz Al-Qur'an, Jibril enggak mendengar langsung dari kalamullah. Dari Allah, tapi langsung terpatri di kalbu Jibril. Baru Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Binaan ala hada, kenapa mereka berpendapat demikian? Karena kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Kalau pakai huruf berarti melazimkan, berkonsekuensi serupa dengan makhluk. Makhluk kalau mau bersuara kan mesti punya bibir, lidah, rongga, langit-langit mulut, mulut. Kalau Allah, kalau Allah pakai suara nanti serupa dengan makhluk. Hah? Payah mereka. Padahal ini sesuatu yang bersuara enggak mesti ada kayak tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lewat pohon batu mengucapkan salam kepada beliau. Memangnya di batu ada bibir? Ketika dahulu mimbar lama di masjid Nabi diganti dengan mimbar baru, mimbar barunya nangis. Mimbar yang baru yang lama nangis, yang lama yang nangis gitu. Ya, biasanya yang lama yang nangis ya. Biar saya nggak ngantuk. Biar biasanya yang lama nangis. Awal-awal aja, abis itu udah biasa. Pak Wardono gayanya. Kayak udah pengalaman aja. Ya. Yang pengalaman itu Pak Henry. Ya ada. Mana lagi tadi? Ya, mimbar yang lama nangis. Yang lama ya nangis terdengar kan? Terdengar oleh Nabi. Apakah mimbar kayu? Mimbar yang lama itu kayu. Apakah kayu tersebut punya yang tadi disyarat? Enggak ada. Nanti di akhirat semua anggota tubuh kita bersuara. Ya, kulit bersuara. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti basor kita nanti ditanya. Penglihatan kita, pendengaran kita ditanya. Ya. Semua, hah? Bukan nanti di akhirat. Oh. Waktu itu Nabi yang dengar. Ya. Kalau Nabi yang dengar berarti ada suara kan? Orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lewat apa namanya? Pohon mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Dan juga Allah sebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu enggak melazimkan adanya mulut, rongga dan seterusnya. Hai barakallahu fikum. Jadi pendapatnya orang-orang Asy'ari saat ini, kata Imam Ahmad sebenarnya itu lebih buruk pada pendapat Mu'tazilahnya Qadimah dahulu. Ya, karena ini lebih samar lagi. Dan antum perlu ketahui Imam An-Nawawi mengingkari pendapat Asy'ari yang seperti ini. Makanya Imam An-Nawawi itu bukan Asy'ari. Kalau beliau terpengaruh dengan sebagian Asy'ari, iya na'am. Ya, pada tahrif sebagian sifat. Tapi dalam bab kalam beliau mengingkari itu. Ya, beliau mengingkari hal tersebut. Paham ke sini? Nah, jadi yang namanya mau jadi Asy'ari itu mesti punya tiga mabda, tiga landasan. Dan tiga landasan ini tidak akan ada pada Imam Nawawi. Nah, itu pembahasan nanti di Wasithiyah ya. Kalau kita sebutin itu berubah lagi jadi kajian Wasithiyah. Taib ya, itu tadi kemana-mana itu. Ya, masalah tadi makron itu ya. Ya, masalah makron. Ya artinya kaum muslimin kalau memang Elizabeth yang di Inggris, ya syar, keburukannya lebih berat. Ya. Mana lagi tadi? Hadhil qaidatul azimatu allati jaa bihal islamu fi hadzal amri al azimillah. Ya, kaidah yang agung yang Islam datang dengan perintah ini. Wa ma al jahiliyah kama sabaqa, adapun orang-orang jahiliyah sebagaimana yang telah lalu la yarauna in iqada wilayatin atau walayatin. Enaknya walayatin ya. Ya, mereka tidak menganggap adanya keterikatan walayah, loyalitas. Wala yarawna sam'an wala ta'atan ya. Dan mereka tidak menganggap adanya mendengar dan taat. Wa misluhum al-umamu al-kafiratu al-an, semisal mereka orang-orang kafir, umat-umat orang kafir saat ini. Alladina yakuluna, yang mereka sekarang, mereka menyatakan bilhuriyat, kebebasan berpendapat. Wa demokratiyat, demokrasi. Mada takunu mujtama'atuhum al-an, apa yang ada pada masyarakat mereka saat ini ya. Hamajiyah, kebiadaban. Bahimiyah, ya inilah bahimiyah, buas, kehewan. Qatlun, pembunuhan di mana-mana. Salbun, ya perampokan. Fasadu a'rad, rusak di kehormatan. Syarrun, keburukan. Watirabu amnin, ya goncangnya keamanan. Wahum dualun kubro, padahal mereka negara-negara besar. Wa indahum aslihatun, mereka punya banyak senjata. Wa indahum mudammiratun, mereka punya senjata penghancur yang luar biasa. Kalau sekarang atom nuklir lah ya. Lakin halatuhum halatun bahimiyatun, Namun kondisi mereka kondisi ya kayak hewan waliyadzubillah, liannahum baquna ala makanat alaihi aljahiliyatu, karena mereka tetap berada di orang-orang yang jahiliyah ya, berada di situ. Baik, cukup ya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi sebelum nanti masuk ke kaidah keempat mengenai taklid. Ya, taklid ya, kaidah masalah keempat taklid, masalah kelima nanti juga tertipu dengan mayoritas. Ya, masalah taklid juga panjang ini ya. Oh enggak terlalu panjang taklid. Insyaallah. Hari Ahad ya, subhanakallah bihamdika syadala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.